Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Luar biasa. Oke, untuk lagu yang kedua bersama Brotherhood Community. Ini lagu permintaan dari para panitia juga ya. Oke. Mas Denan, are you ready, bro? Juga hijau. 4. Ayo. Ora apa-apa wis. Terima kasih banyak untuk Brotherhood. Silakan lanjutkan perjuangan Anda, semoga sehat selalu ya Om.